di lorong sempit di kotaku, temaram senja sore itu, mentari pun tenggelam setinian. Lambat ku dengar suara nyanyian, walaupun kadang terdengar sumbang, makin terasa sendu di hatiku. Lama ku tak habis berpikir, apakah itu jalan